Dek, kita sudah memasuki pelatihan. Ya, biasanya kan memperbaiki kaki, tenang, ya. Sudah, maaf, Dek, kakinya harus kuat. Itu lebih menyentuh. Pernah dulu latihan menwa, ini kita-kita aja ya. Kebetulan saya pernah ikut latihan Hankam, yang dulu sebutnya Hansip Kampus, ya. Nah, pada waktu latihan itu, wah, galak. Dulu, ya, tahun 80-an, wah, tempeleng, tendang. Tapi aneh, di antara semua pelatih, ada satu pelatih yang, Masya Allah, itu diturut walaupun nggak pernah marah. Ceritanya kita tuh, ah, udah sepakat nih, kita udah nggak kuat, capek lagi, loh, mas, tiap-tiap, tidur aja begitu, semua tuh, ya. Weh, bangun, kenapa nih tidur semua? Nggak ada yang berani bangun. Tapi ketika pelatih itu datang, bagaimana, apa betul, sudah tidak kuat? Biar saya bawakan ranselnya. Oh, tidak, siap, Pak, kuat, kuat, kuat. Pergi lagi yang...